Mat jais mutfasil adalah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah atau alif berharokat hidup di lain kalimat, maka cara membacanya boleh dipaja panjang 2 atau 4 atau 5 harokat, atau 1 atau 2 atau 2 setengah alif. Bismillahirrahmanirrahim. Kama amana inni a'lamu. Oke, kita baca bersama ya. Kama amana inni a'lamu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kama amana inni a'lamu. Wa idza adlama kullama adha'a. Oke, kita baca bersama ya. Wa idza adlama kullama adha'a. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa idza adlama kullama adha'a. Qala ya Adamu falamma amba'ahum. Oke, kita baca bersama ya. Qala ya Adamu falamma amba'ahum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Qala ya Adamu falamma amba'ahum bima anzaltu bima unzila. Oke, kita baca bersama ya. Bima anzaltu bima unzila. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Bima anzaltu bima unzila. Qalu amanna wa ma unzila. Oke, kita baca bersama ya. Qalu amanna wa ma unzila. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Qalu amanna wa ma unzila.